بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ العلامة المحدث أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح: مس الفرج ناقض للوضوء. Menyentuh kemaluan membatalkan wudu. Berkait dengan masalah ini, para ulama atau para fuqaha ikhtilaf dalam masalah ini. Sebagian mereka berpendapat bahwasanya menyentuh kemaluan yang membatalkan wudu ialah apabila disertai dengan syahwat. Masul farji bisyahwatin, menyentuh kemaluan dengan syahwat. Berhujjah dengan hadis Jasrah bintu Dajajah, hadis yang disanadnya ada Jasrah bintu Dajajah, Rasul mengatakan terkait dengan seseorang yang menyentuh kemaluannya, innama huwa bid'atun minka, sesungguhnya kemaluan itu satu bagian dari badan kamu. Namun hadis ini dhaif. Jasrah bintu Dajajah majhulah, tidak dikenal siapa dia. Ada yang berpendapat barakallahu fikum, dengan tafsil, dengan rincian, yaitu idza massa dzakarahu biduni ha'il fahuwa yanqudul wudu, apabila dia menyentuh kemaluannya dengan tanpa alas, dengan tanpa pembatas, langsung menyentuh kemaluannya, maka itu membatalkan wudu. Idza massa dzakarahu biduni ha'il fahuwa naqidhun lil wudu. Adapun idza massa dzakarahu bi ha'ilin fala yunqidhul wudu, bila dia menyentuh kemaluannya dengan alas, ada pembatas, maka tidak membatalkan wudu. Ini disebutkan dalam sebagian riwayat yang dengan sharih, dengan tegas menyatakan seperti itu, dan hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Ini wallahu alam bisawab yang lebih mendekati. Yang lebih mendekati. Barakallahu fikum. Apalagi ketika dia menyentuh kemaluannya langsung dengan tanpa alas, bisyahwat, disertai dengan syahwat, maka min babi aula annahu yanqudul wudu, lebih-lebih lagi dia termasuk membatalkan wudu. Difahami insyaAllah ya. Rajul yusalli, sebagai contoh kasus seseorang laki-laki sedang sholat, baik, ada yang tidak nyaman di situ, gatal atau misalnya, kemudian dia menggaruknya di balik jubahnya atau sarungnya atau sirwalnya, ada ha'il, apakah batal wudunya? Al-jawabu la yanqut, tidak membatalkan wudunya. Barakallahu fikum. Naam. Qala rahimahullahu ta'ala, qala al-Imam Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, Muhammad ibn Isa ibn Saurah Abu Isa Tirmidzi rahimahullah. Siapa di antara ulama kita yang tidak mengenal Tirmidzi? Abdullah. Siapa? Abu Hazim. Siapa? Saya malu-malu. Abu apa Ibnu? Ibnu Hazim. Nah. Abdullah bilang Ibnu Hazim. Nah, asabta. Betul, Ibnu Hazim Al-Andalusi rahimahullah tidak mengenal At-Tirmidzi. Barakallahu fikum. Ketika disampaikan kepada beliau At-Tirmidzi, bukan menggunakan At-Tirmidzi, Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidzi. Beliau mengatakan, "Man hadza? Man Muhammad bin Isa bin Saurah?" Tak kenal beliau. Kira-kira sebabnya apa? Kenapa kau belum mengenal At-Tirmidzi? Pengen tahu? Abdullah lagi. Enggak ngerti. Hah? Ada yang tahu kenapa? Dikarenakan, ada yang mengatakan dikarenakan Sunan At-Tirmidzi tidak masuk ke Andalusia waktu itu. Sehingga Ibnu Hazm rahimahullahu taala tidak pernah melihat kitab tersebut. Qilahat. Al-muhim, Ibnu Hazm yang tidak mengenal Tirmidzi dan mengatakan majhul, ucapannya enggak dianggap dan mu'tabar, sebab Al-Imam Tirmidzi imam ma'ruf ya ikhwan sebagai imamul hadis, sehingga tajhil Ibnu Hazm la yu'tabar. Pemajhulan Ibnu Hazm terhadap Al-Imam Tirmidzi enggak dianggap. Bahkan menjatuhkan kredibilitas Ibnu Hazm. Masa sekelas sekaliber Ibnu Hazm, imam besar Andalusia, tidak tahu Imam Tirmidzi? Ini mengurangi kadarnya beliau. Namanya manusia ya Pak, ya'lam wa yajhal. Barakallahu fikum. طيب قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق ابن منصور الرمادي إسحاق بن منصور الرمادي ini adalah teman seperjuangan dan satu rihlah Al-Imam Ahmad ibn Hanbal Ishaq bin Rahawai ibn Ma'in Ishaq bin Mansur satu zaman dan mereka biasa rihlah ilmiah sama-sama. Yang meriwayatkan kisah Yahya bin Ma'in rahimahullahu taala mengetes apa ya kan? Abu Nu'aim Fadl ibnu Amr bin Hammad Abu Nu'aim Fadl bin Dukain yang meriwayatkan kisah ada Ishaq bin Mansur al-Ramadi. Barakallahu fikum. Tapi secara keimaman lebih Imam Imam Ahmad dan lebih Imam Ibn Ma'in dan Ishaq bin Rahawi. Dari beliau termasuk rawi yang thiqah Ishaq bin Mansur Ramadi. Qala haddathana Yahya ibn Sa'id al-Qattan Imam al-Jahu ta'adil fi zamani An Hisham bin Urwah Qala akhbarani Abi Urwah ibn Zubair rahimahullah an Busrah bintu Safwan dari Busrah bintu Safwan radhiyallahu taala anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man massa dzakarahu fala yusalli hatta yatawadda barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka janganlah dia sholat hingga dia berwudu. Menunjukkan apa ya kan? Menunjukkan dengan sahih pembatal wudu termasuk pembatal wudu. tidak sah sholatnya sampai dia berwudu. Qala Imam Tirmidzi rahimahullahu taala, hadza haditsun sahihun ala syarti syaikhain wa qad sharraha Urwah bi sama'ihi min Busra. Fi musnad Ahmad. Fa'aminna min wasiqati Marwan ibn al-Hakam. Urwah ibn Zubair di sini di dalam Musnad Imam Ahmad menyatakan dengan tegas telah mendengar dari Busra bin Sufwan. Maka kita aman dari perantaranya Marwan ibn al-Hakam. Yani dalam riwayat yang lain, Urwah ibn Zubair meriwayatkan dari Marwan ibn al-Hakam dari Busra bin Sufwan. Dikarenakan di Musnad Imam Ahmad Urwah ibn Zubair sudah sami'a min Busra, maka aman dari perantara tersebut. Artinya Urwah ibn Zubair tarakan sami'a min Marwan al-Busra, terkadang meriwayatkan dari Marwan dari Busra, dan Urwah juga langsung meriwayatkan dari Busra bintu Sufwan, sehingga aman. Al-hadith qala Syekh Muhammad bin Hadi rahimahullah, al-hadith akhrajahu An-Nasa'i walakinahu aqabahu biqawlihi Hisham bin Urwah lam yasma' min abi hadzal hadith. An-Nasa'i meriwayatkan hadis ini dan beliau menjelaskan aqabahu, itu membawakan pernyataan setelah membawakan hadis dengan ucapan Hisham bin Urwah tidak mendengar dari bapaknya hadis ini. Kata Syekh rahimahullah, wa yadfa'u hadha anna Yahya ibn Sa'id al-Qattan la yarwi an masyaikhihi illa ma kana masmu'an lahum. Yang menolak sanggahan An-Nasa'i tadi, yang mustamarkan, yang menolak anggapan atau ucapan An-Nasa'i tadi, ialah bahwasanya Yahya ibn Sa'id al-Qattan tidak meriwayatkan dari guru-gurunya kecuali hadis yang didengar langsung dari gurunya. Kemudian summa inna Hisyaman qad sarra'a bitahdith, kemudian Hisyam yakni Ibn Urwah telah sarra'a bitahdith, telah terang-terangan menyatakan tahdith, dia mengatakan akhbarani abi, sehingga aman dari inqita', aman dari terputusnya sebuah sanad. Ala kulli hal hadith Busra bin Sufwan man mastadzakarahu fala yusalli hatta yata'a, ini hasan enggak dia disahkan oleh para ulama. Disahkan oleh para ulama. Baik, lafaz hadis ini man. Ya, man di sini umum. Masuk di dalamnya ar-rijalun nisa. Laki-laki atau wanita. Kalimat zakarahu disebutkan dalam riwayat yang lain dengan lafaz farjah. Dan Asy-Syaikh Mubil bin Hadi dalam bab menggunakan kalimat masul farj. Itu umum berlaku untuk laki dan wanita. Kalau dengan lafaz zakarahu itu laki-laki. Baik. Hukum ini umum meliputi semua yang terkait dengan mas, man massa zakarahu. Paham ya? Mencakup massa zakarahu bi batini kaffih au bi zahirihi. Dia menyentuh dengan bagian dalam telapak tangannya atau bagian luarnya. Barakallahu fikum. Kalimat fala yusalli hatta yatawadda, janganlah dia salat sampai dia berwudu, nassun ala annahu naqid. Ini merupakan nas yang menunjukkan bahwasanya menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu. Tidak boleh salat sampai dia berwudu. Naam. Dan dijelaskan di awal para ulama hukum khilaf ulama dalam masalah ini, dan insyaallah yang rajih adalah dirinci. Kalau dia menyentuh kemaluannya dengan tanpa alas langsung menyentuh, maka batal wudunya. Bila dia menyentuh dengan alas, maka tidak batal wudunya. Ini secara mutlak, apakah dengan syahwat atau bidun syahwat. Allah taala alamu bis-shawab. Qala rahimahullah taala, bab yang berikutnya, khurujur rih minad dubur naqidun lil wudu, keluarnya angin dari dubur itu membatalkan wudu. Kalimat angin di sini meliputi keluarnya angin semata, masuk buat di dalamnya keluarnya angin disertai dengan yang lain. Paham ya? Ada min babi aula, lebih-lebih lagi dia dikarenakan dia aghlab, lebih berat najisnya. Kayak itu? Paham sore? Di sini antum mencapkan baik-baik. Syekh Mubil bin Hadi rahimahullah, beliau tidak menggunakan kalimat ma kharaja min as-sabilain. Tapi tidak menggunakan kalimat ma kharaja min as-sabilain fa huwa naqidul wudu. Apa-apa yang keluar dari dua jalan itu membatalkan wudu. Beliau kan membahasakan demikian. Tapi menggunakan bahasa khurujur rih min ad-dubur naqid lil wudu. Ya, keluarnya angin, baik angin saja, baik itu yang bersuara atau tanpa suara, atau angin disertai dengan yang lain, itu membatalkan wudu. Dikarenakan ini yang ada nasnya. Ini yang ada nas dalilnya. Barakallahu fiikum. Adapun kalimat ma kharaja min as-sabilaini bahwa naqidun lil wudu, yang keluar dari dua jalur itu membatalkan wudu, ini bukan lafaz hadis, tapi kesimpulan daripada para ulama. Itu pun tidak semuanya dibenarkan. Dipahami ya? Memang betul banyak kasus, banyak permasalahan, segala sesuatu yang keluar dari dua jalan, satu dari dua jalan termasuk pembatal wudu. Tapi ada beberapa poin yang diikhtilafkan dari para ulama tidak membatalkan wudu. Dipaham ya? Udah lagi. Sebutkan yang termasuk pembatal wudu yang keluar dari dua jalan. Yang dari belakang arif. Terus takabur. Gitu ya, kotoran. Jelas? Yang dari depan baul. Lanjut khuruju al-mani, khuruju al-wadi. Tahu wadi? Wadi itu yang setelah buang air kecil. Buang air kecil ada yang terakhir yang tersimpan itu, itu wadi. Al-wadi termasuk baul. Ditunggu sampai dia tuntas. Terus khuruju damil hayr, damil nifas. Ya, betul ya. Barakallahu fikum. Eh, apa dia belum? Khurujul madhi, keluarnya madhi, batal apa batal? Ya apa sih? Batal apa batal? Rasul mengatakan irsil dekara kepada wapak, Suci kemarin kamu dan wudu. Padahal kemana? Hah? Ada khilaf di kalangan para ulama. Hah? Barakallahu'alaikum. Baik. Terkait dengan seorang wanita, khuruju damil istifadah, keluarnya darah istihadah. Itu bukan darah haid, bukan darah nifas, darah penyakit istihadah. Mengatakan wudu atau tidak? Tidak. Kan kharaja min as-safilain. Kenapa tidak batal? Yang mana? Ada khilaf yang menggunakan kaidah itu batal wudunya. Karena kharaja min as-safilain. Keluar dari dua jalan. Ada lagi mengatakan tidak batal. Nas hadis sekian sahabiyah di zaman Nabi kita Muhammad SAW yang dahulu terkena istihadah, mereka tetap suci dan tetap diminta untuk sholat. Sebagian mereka diminta untuk membalut supaya jangan keluar. Bahkan ada sebagian mereka itu yang sholat di bawahnya dikasih mangkok. Paham ya? Dikasih mangkok, dikasih seperti itu supaya menahan keluarnya darah tersebut. Dan dia sholat. Paham insyaAllah ya? Itu sangat wajar sekali menunjukkan tidak batal wudhu dia. Terkait dengan seorang wanita yang keluar damul fasad, darah yang rusak, haid bukan, nifas bukan, istihadah bukan, namanya damul fasad. Mereka bilang apa ini? Kayak flek dan segala macamnya itu. Batal atau tidak batal wudhunya? Ya Allah kita serujiin. Jangan tanya sama siapa belum nikah. Udah sewujin. Batal atau batal? Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan batal. Kenapa? Kharaja min as-sabilain. Ada yang mengatakan tidak batal. Dikatakan hukum asal tidak batal. Sampai ada nas, hadis atau ayat yang mengatakan batal. Jadi tidak ada dalil yang mengatakan batalnya wudu seorang wanita yang keluar dari badannya double basah. Tidak batal. Pembahasan dibersihkan lain dengan pembatal wudu. Dibersihkan naam, dijaga, dibalut iya. Tapi kalau dikatakan pembatal harus menggunakan dalil. Walaysa alaihi dalil. Sehingga tidak batal wudu. Anda ini kok dia? Anda? Hah? Ada seorang laki-laki laka dawa kena kencing batu. Kau kencing batu ya? Atau ada batu yang keluar. Iya. Ketika dia bongkar kecil, baik, ini kan batal. Baul ini batal. Sepakat ya Pak. Selesai dia bongkar kecil, dia berwudu. Setelah itu, waduh, sakit sekali. Ada yang mau keluar dari zakarnya itu. Dan itu bukan akhir. Tapi apa? Batu yang keluar. Wah sakitnya luar biasa. Saya sakit ya. Kecil gitu ada batunya, susah keluarnya. Wah luar biasa. Dan keluar batunya itu. Batunya keluar bersama dengan darah. Dengan darah. Berarti berdarah ya. Berdarah-darah ya. Macam banget itu. Wah sudah. Keluar batunya dengan darah. Misal dengan darah. Jadi tidak ada batunya baul. Tidak ada, itu sudah baul sebelumnya. Antum baca kan tidak ada yang pesing. Tidak ada aroma baulnya itu. Tidak ada. Tapi baunya amis. Aroma darah. Dan batu yang keluar. Padahal tidak ada batunya itu. Padahal tidak ada batunya itu. Ada khilaf lagi yang mengatakan kharaja min as-sabilain batal. Yang lain mengatakan ini sebagai dalil. Ada laisa bi baulin wala ghaid. Yang keluar daripadanya itu darah, bukan baul. Dan batu. Dicek enggak ada yang bersih. seandainya nggak ada yang besi. Nah, kalau secara kenyataannya ya besi. Barakallahu fikum. Kalau seandainya nggak ada yang besi, itu nggak batal ya. Paham ya? Itu nggak batal. Kalau seseorang menelan kelereng tanpa sengaja. Ya kok gede ya kecil, kadang kecil banget kan? Kecil gitu, tahu-tahu masuk ke dalam apa namanya? Lambungnya, dalam perutnya. Ya. Keluar lewat mana ya? Lewat belakang. Itu paling gampang lewat belakang. Keluar lewat belakang. Tidak ada pada antum namanya keinginan untuk takhawuf. BAP tidak ada. Tapi itu dia keluar. Terus begitu dia keluar, antum cek. Tidak ada badannya kotoran. Mungkin ya, Pak? Ya, namanya juga seandainya. Ya. Mungkin ya? Ya, mungkin saja keluar dengan tanpa kotoran. Bersih. Seandainya. Bicara seandainya. Kalau ada kotoran itu jelas. Jadi bahas bukan masalah kelerengnya itu, tapi kotoran yang keluar daripada dubur. Ini batal. Kita paham ya? Tapi seandainya tidak ada itunya, murni, bersih dia. Terus kering gitu. Terus. Atau cium gak ada aroma. Misalkan. Apakah batal? Ada khilaf yang mengatakan yang kharaja min as-sabilain pembatal wudu, batal. Yang mengatakan harus pakai dalil. Dalilnya mana anda mengatakan kelereng keluar dari situ dikatakan batal? Ketika bersih dikatakan hukum asal tidak melakukan wudu sampai apa ya, Pak? Adanya dalil yang mengatakan itu. Kita misalnya sehingga kalimat ma kharaja min as-sabilain yang keluar dari dua jalan itu pembatal wudu, tidak semua pembahasan, tidak semua persoalan. Sehingga di sini beliau menggunakan bahasa yang enggak seperti itu, tapi menggunakan bahasa khusus khurujur rih minad duburi nakidun lil wudu, pembahasan khusus semata-mata pembahasan keluarnya angin saja atau angin yang disertai sesuatu yang kotor itu membatalkan wudu. Barakallahu fikum. Saya bongkar-bongkar bab-bab yang setelahnya. Tidak ada pembahasan tentang masalah ma kharaja min as-sabilain. Jadi beliau pembahasannya hanya fokus tiap-tiap permasalahan. Masalah ini. Tidak menggunakan kata-kata ma kharaja min as-sabilain. Intabihu. Perhatikan itu semuanya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tidak ada. Ada nasi. Terus kenapa enggak? Panjang hadisnya ya, dua ini. Apa, Pak? Baik, barakallahu fikum. Kita baca hadisnya. Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu taala hadatsana Ya'qub qala hadatsana Abi. Ya'qub huwa Ya'qub bin Ibrahim ibn Sa'ad ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري dia keturunannya sahabat عبد الرحمن بن عوف. قال حدثنا أبي من أبو إبراهيم bin Sa'ad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf. Dua-duanya thiqah. An Ibni Ishaq wa Muhammad Ibnu Ishaq Ibnu Yasar sahibu sirah wal maghazi. Ya, ketika dibahas sirah dikatakan sirah tu Ibnu Ishaq, ini orang. Beliau imamun fis sirah, imam pada pembahasan sirah, saduqun yahim, saduqun mudallis fil hadith. Beliau saduq dan mudallis dalam hadith. Tadlisnya membahayakan. maka kalau beliau meriwayatkan dengan an menjadi dhaifun li tadlisihi. Kalau beliau meriwayatkan dengan sami'tu hadatsani hadatsana atau akhbarana akhbarani, maka dikatakan hasanul hadits, hasan hadisnya. Qala hadatsani Hisham bin Urwah. Di sini Ibnu Ishaq mengatakan hadatsani, berarti dihasankan hadisnya. Hadzal isnad hasan. Qala hadatsani Hisham bin Urwah an abihi Urwah bin Zubair an Aisyah zauj Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat, dari Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat, Aisyah bercerita atat Salma maulatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, si Salma maulatnya Rasul, budaknya Rasul, datang kepada Rasulullah SAW. Au imra'atu Abi Rafi' maula Rasulullah SAW, atau datanglah istrinya Abu Rafi' maulanya Rasulullah SAW ila Rasulullah SAW, ingin menemui Rasulullah SAW. Istrinya Abu Rafi' namanya Salma. Tata'zinuhu, Salma ini meminta izin menemui Rasulullah SAW untuk melaporkan sesuatu, yaitu tasta'zinuhu ala Abi Rafi'in qad daraba, meminta izin ketemu Rasul melaporkan Abu Rafi' suaminya, Abu Rafi' telah memukul dia. Aku dipukul sama suamiku ya Rasulullah, sama Abu Rafi'. Qalat, berkata Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Rafi', maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abu Rafi', malaka walaha ya Abu Rafi', ada apa kamu dengan istri kamu wahai Abu Rafi'? Ini penting Evan, kita bayu dulu, di cross check terlebih dahulu. Ya, ditanyakan kepada kedua belah pihak. Ya Abu Rafi', istri kamu tadi ngeluh, kamu memukul dia, ada apa kamu dengan dia? Betul dia memukul. Qala, katanya Abu Rafi', tu'zini ya Rasulullah, Salma ini istriku ini menyakiti aku, mengganggu aku ya Rasulullah. Qala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bertanya kepada Salma, bima adzaitihi ya Salma, dengan apa, dengan sebab apa kok engkau mengganggu dia, engkau menyakiti dia itu? Kata Muhyiddin Ikhwan, ketika ada sebuah kasus itu mendengarkan kedua belah pihak, ada muhim jiddan. Had, ada apa? Ya, yang laki-laki suruh bicara had, yang perempuan ada apa? Jujur dalam bicara, apa adanya. Suami bicara, istri bicara, supaya semuanya menjadi jelas. Jangan satu pihak kamu dengarkan, yang lain tidak. Ini akan menghasilkan sebuah hukum yang timpang atau tidak adil. Dua-duanya. Boleh tanya, dengan sebab apa wahai Salma kau menyakiti suami kamu itu? Qalat, katanya Salma bercerita, ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, ma adzaituhu bisyai, sedikit pun aku tidak menyakiti dia, sedikit pun aku tidak mengganggu dia ya Rasulullah. Walakinnahu ahdatha wa huwa yusalli, hanya saja Abu Rafi ini ya Rasulullah berhadats, dia berhadats tapi terus salat. Kata-kata di sini ahdatha wa yusalli itu dimanakan kharaja ar-rih. Paham ya? Hadats. Ini keluar anginnya, tapi masih sholat ya Rasulullah. Gitu. Fakultu lahu, maka saya kata Salman, saya tanya, saya katakan kepada Abu Rafi', ya Abu Rafi', inna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qad amarul muslimin idza kharaja min ahadihim ar-rih ayatawallah. Wahai Abu Rafi', bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kaum muslimin kalau keluar angin dari salah satu mereka, hendaklah dia berwudu. Faqama fa barabani. Ternyata Burofa ini ya Rasulullah memukul aku gara-gara itu. Pukul akunya. Nah, jelas kan sekarang urusannya? Jelas. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya wahad. Rasul pun tertawa. Wa yaqul, dia mengatakan ya Burofa, innaha lam ta'murka illa bi khair. Ya Burofa, istri kamu itu tidak menyuruh kamu kecuali kebaikan. Benar sih ini kebaikan. Jadi nggak usah sepanong. Oh, sudah. Senyum aja. Ya, Borafi. Istri kamu itu menyampaikan yang baik. Betul istri kamu itu, jangan dipukul. Selesai sudah. Gitu aja. Dikatakan kesalahpahaman gitu loh. Barakallahu fikum. Qala Syekh rahimahullahu taala, hadza hadithun hasan. Lidatihi apa digairihi? Lidatihi. Kenapa kau dikatakan Hasan? Apa sebabnya? Di sanadnya ada rawi bernama Ibnu Ishaq, Muhammad Ibnu Ishaq Ibnu Yasar, saduqun waqad sarraha bitahdid. Saduqun mudallis waqad sarraha bitahdid. Paham ya? Nah, dari peristiwa ini barakallahu fikum diambil faedah yang begitu jelas, khurujuri, keluarnya angin dari dubur itu membatalkan wudu. Sangat jelas di sini. Dari beritanya Salma menisbatkan kepada Rasulullah SAW dan Rasul tidak mengingkari. Berarti yang disampaikan oleh Salma ini benar. Paham ya? Nah, kata-kata amara itu menunjukkan kepastian naqidul wudu. Keluarnya angin dari dubur pembatal wudu karena Rasul memerintahkan untuk berwudu. Barakallahu fikum. Nah, ini pelajaran penting terkait dengan bab rumah tangga ya, Pak. Ya, Bu. Sampaikan kepada saya. Al-muhim, sebagai seorang suami jangan gampang mukul istri. Nah, jangan gampang main tangan, apalagi sesuatu yang belum jelas. Barakallahu fikum. Termasuk kaiban seorang suami sering mukul, sama mukul istrinya. Jangan ya, Pak. Ya boleh ketika ada masalah syar'inya. Jadi bahas sekarang jangan gampang memukul wanita atau seorang istri. Di antara yang menunjukkan hal demikian ialah ketika Nabi kita Muhammad SAW datang kepada beliau Fatimah binti Qais radhiyallahu anha yang selesai masa iddah, melaporkan ya Rasulullah, ada dua orang sahabat yang memina aku. Satu namanya Muawiyah bin Abi Sufyan, yang kedua Abu Jahm. Rasul mengatakan amma Muawiyah fasu'lukun amalalah. Muawiyah su'luk, fakir dan punya harta dia. Amma Abu Jahmin fala yad'ul 'asa 'an 'atiqihi. Kalau Abu Jahm tidak pernah menurunkan tongkat dari pundaknya. Ini lafaz Bukhari Muslim dalam riwayat Imam Muslim dengan lafaz amma Abu Jahmin fadarratun linisa. Abu Jahm suka pukul perempuan. Jangan nikahi mereka berdua. Angkihi Usamah ibn Zaid. Ini menunjukkan apa ya, Pak? Sebuah kaifan di sini. Laki-laki yang suka pukul perempuan itu aib. Ada bukan sifatnya rejal. Rejal itu ada unsur syaja'atul rajul, keberanian seorang laki-laki disertai dengan rahmah, kasih sayang kepada Allah. Gitu ya. Tangannya disimpan baik-baik. Kalaupun ngamuk-ngamuk, lagi uring-uringan, tangan disimpan, bahaya itu. Jangan main tangan, apalagi tangannya ngambil sesuatu dipukulkan, dibantingkan sama istrinya, jangan. Jangan suka memukul. Memukul itu ada waktunya dan dia itu maslahat syariah. Barakallahu. Kapan ya, Pak? Ketika istrinya nusuz. Istrinya nusuz. Sudah dikasih mu'idhah, gak mempan. Dihajar, diranjang, gak mempan. Ya sudah, diborpun. Dipukul. Tapi pukulnya borpun Dorban ghairu mubarih, tidak boleh melukai. Ya keras, tapi yang saya melukai. Yang kedua, tidak boleh mukul di tempat-tempat yang membahayakan. Ada waktunya. Kalau terkait dengan rumah tangga biasa ya, yang namanya ya perkara-perkara yang berikut biasa. Barakallah. Gitu ya. Nah, apalagi ini masya Allah ini istrinya menasihati dengan baik. Ya, lihat suaminya sholat kentut, diteruskan aja. Dinasihati dengan cara yang baik. Waya burake, Rasulullah memandangkan gini. Ini kan mungkin bagus. Kalau kamu enggak yakin, enggak pasti, jangan dipukul. Tabayun kepada Rasulullah SAW. Dia masih hidup ketika itu. Barakallah. Nama itu. Gitu ya, laki-laki harus penyayang suami. Laki-laki penyayang istri. Laki-laki harus penyayang istri. Masya Allah. Atau kalau kiri enggak ngantuk. Masya Allah. Jadi untuk para istri juga sangat bagus memberikan masukan-masukan nasihat kepada suaminya dengan cara yang baik ketika barakallahu fikum ada hal-hal yang kurang tepat. Kemudian faedah penting terkait dengan seseorang yang diminta untuk menyelesaikan problem rumah tangga. Datang ke antum, problem rumah tangga. Antum jangan langsung pilih kasih dan bela kasih. Harus adil, harus insaf. Niatannya antum ke islah, memperbaiki kondisi dan keadaan. Paham ya? Jadi caranya bagaimana ya, Mas? Dengarkan dari kedua belah pihak. Dipahami? Dengarkan. Ya Allah, sini. Ada apa? Ya Allah, ya Abu Rafi, ada apa? Rafi ya, bukan Abu Rafi ya, Abu Rafi. Ya Abu Rafi ini gini mana? Abu Rafi. Ya Abu Rafi, ada apa? Gini ya Rasulullah. Umur Rafi, ada apa? Betul begini? Untuk ya Rasulullah gini. Betul begitu? Jadi ada yang namanya munaqasyah hajiah, dialog yang sejuk. Yang diminta sebagai penengah harus betul-betul insaf. Ini gimana? Begitu semuanya jelas, dijelaskan. Dan tidak usah pakai uring-uringan, tidak usah pakai marah-marah. Ketika permasalahannya sepele gitu, langsung tertawa di situ. Yang tak tertawa. Ya Rabbi inna halam ta'mur kailan yukhaif. Selesai. Jadi harus memutus pandangan. Mau. Tidak perlu begitu. Ada muhimun jiddan. Ini menunjukkan barakalakum bagaimana percobaan Nabi kita Muhammad SAW dalam menyelesaikan masyakil rumah tangga barakalakum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Cukup? Satunya bisa aja ya? Apa dibaca? Alhamdulillah jazakallah khair. Yang dihafal yang mana ini? Yang Abu Rafi ini yang dihafal. Ya. Gitu ya. Jangan yang pendek itu man masada qarahu para yasalihata ila Allah. Yang panjang ini ya. Insyaallah ya. Kisahnya Abu Rafi dan Umar Rafi. Insyaallah. Nakfirah huna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah kamilah.